Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi khalaqal insana min tin wa ja'ala naslahu min sulalatin ma'in mahin wa akhrajal mu'minina al-mutawassin bil haqqi was-sabri min zumratil khasirin bi istisna'ihi iyyahum ba'da an amma bil khusran nawl insani alladhi huwa sa'il adamiyyin wa amara ibadahu alladhina amanu bit-ta'awuni 'alal birri wat-taqwa wa akhbarahum anna akramahum indahu at-tahum wa annahu waliyul muttaqin wa annahu ma khalaqal jinna wal insa illa liya'budun la yu'ammaru dunya wa yajma'u amwal wal qad hadzarahum dzalika 'ala lisani rasulihil amin al qailu ma uhiya ilayya an ajma'al mala wa akuna minat tajirin walakin an sabbaha bihamdi rabbika wa kun minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin wa sallallahu ala sayyidina muhammadin sayyidil mursalin wa khatamin nabiyyin alladhi arsalahu rahmatanil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin ilahi anta maqsudana wa ridaka matlubana a'tina mahabbataka wa ma'rifataka Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi waftah alaina abwaba ilmika wanshur alaina mizan ma'rifatika. Alhamdulillah, selesai pasal ke-6. Kita lanjutkan ke faslun, sebuah penjelasan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sarathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fa huwa mu'min. Siapa saja yang dia gembira dengan kebaikannya dan siapa saja yang susah hatinya karena kesalahannya, fa huwa mu'min, dia itulah seorang mukmin. Jadi salah satu ciri orang mukmin adalah dia gembira dengan kebaikannya dan dia susah dengan kejelekan perilakunya, kejelekan ibadahnya. Fa idza wafaqakallahu ayyuhal mukmin. Oleh karena itu ketika Allah memberi taufik kepadamu wahai mukmin lil amali bi taatihi, kepada amal mentaatinya, fal ya'zim farhaka bidzalika, maka besarkanlah kegembiraanmu atas yang demikian. Kalau mukmin adalah orang yang gembira dengan kebaikannya, merasa susah dengan kejelekannya, maka kalau kita diberi taufik oleh Allah melakukan amal ketaatan, tugas kita adalah memperbesar kegembiraan kita terhadap taufik dari Allah. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk sholat. Kita masih diberi kesempatan untuk sama-sama mengkaji. Bergembiralah dengan taufik itu. Fal ya'zim, besarkanlah farhaka, kegembiraanmu atas yang demikian itu. Walitubalig fi syukrillah, dan sempurnakanlah syukurmu kepada Allah alladzi aqamaka bi khidmatihi, yang telah memuliakan engkau untuk berkhidmat kepada-Nya. Wakhtaraka li mu'amalatih, dan telah memilihmu menjadi pelaku beramal atau pelaku ibadah. Wa as'aluhu an yukbala minka bifadlihi, dan mohonlah kepada Allah agar dia menerima darimu dengan karunia-Nya, masarahu alaika, apa saja yang membuat kamu mudah solihil amal dalam meluruskan amal perbuatan. Jadi dari hadis Rasulullah, siapa yang gembiranya karena kebaikannya, susah hatinya karena kejelekannya, dia itu mukmin. Maka yang perlu kita lakukan adalah jika Allah memberi kita taufik untuk beramal dalam ketaatan, maka besarkanlah rasa gembira kita. Sempurnakanlah syukur kita. Kenapa? Karena dengan kita bisa berkhidmat kepadanya, artinya dia telah memuliakan kita. Telah memilih kita menjadi pelaku-pelaku ibadah. Di samping itu, mohonlah kepada Allah agar menerima amal kita, dibalasinya dengan karunia-Nya yang memudahkan kita untuk meluruskan amal kita. Qala Aliyu karamallahu wajah. Ali karamallahu wajah berkata, kunu biqabulil amal. Amma minkum bil amal. Hendaklah engkau menjadi orang yang bergembira menerima amal. Jadilah kamu orang yang menerima amal. Ahamu itu lebih penting bagi kamu bil amal dari amal itu sendiri. Menerima dengan gembira amal yang sudah Allah berikan kepada kita. Itu jauh lebih penting dari amal itu sendiri. Fa innahu la yaqillu amalin maqbul. Karena tidak sedikit amal yang diterima. Karena sesungguhnya tidak sedikit amal yang makbul. Jadi amal yang makbul itu sesungguhnya banyak. Kenapa kemudian amal tidak makbul? Karena kita menerimanya tidak dengan sepenuh hati, dengan penuh kegembiraan, dengan di bagian amal kita semangat, bergembiralah dengan bagian dari Allah. Menjadikan diri kita dapat menerima amal dengan penuh kegembiraan, itu jauh lebih penting daripada amal itu sendiri. Wala tazalu muqtari bitaqsirika anil qiyami biwajibi haqqi rabbika. Dan janganlah kamu berhenti selalu mengenali kekuranganmu dalam memenuhi kewajiban hak Tuhanmu yang telah dibebankan kepada kita. Terus periksa. Wa in azuma fi ta'atihi, kalaupun terasa berat mentaati duka batas mereka, tetaplah kamu bersungguh-sungguh dan bersamanya. Fa in haqqahu 'alaika azim. Kenapa? Sebab hak Allah Ta'ala atas dirimu itu sangat besar. Au jadaka minal Dia telah mengadakan kamu dari tadinya tidak ada. Wa asbiqo alaikan nia. Dan Dia telah memenuhi hari-harimu sejak kamu diadakan dengan berbagai macam nikmat. Wa amiluka bifadli wal kiram. Dan Dia telah memperlakukan kamu dengan baik dan penuh kedermawanan. Wa bihaulihi wa kuwatihi ataqtahu. Dikarenakan daya dan kekuatan yang diberikan olehnya kepadamu, kamu dapat mentaati. Wa bitaufiqihi wa rahmatihi abadah. Dan dikarenakan taufiknya dan rahmatnya saja kamu bisa menghamba kepada. Jadi jangan berhenti untuk terus memeriksa kekurangan kita dalam memenuhi kewajiban kepada Allah. Kalaupun terasa berat oleh kita ketaatan kepada-Nya, kita tetap harus bersungguh-sungguh dan bersemangat. Wa iyyaka anta dan nisa qomisa imanika. Wajib bagi kamu untuk membersihkan kotoran-kotoran dalam jubah keimananmu. Waktu sawida wajib ikolba. Dan wajib membersihkan hitam wajah hatimu. Bi'tiyani manahaka anhu maulaka. Dikarenakan selama ini kamu melanggar larangan dari Tuhanmu. wa mahma waqa'a min kadzambin walau ala sabilin nudur. Bagaimanapun dosa yang kamu lakukan itu sangat jarang, kamu tetap harus mensucikan, membersihkan kotoran-kotoran keimanan kamu, mencemerlangkan hitam wajah hatimu. Walaupun kamu melakukan dosa, itu sangat jarang. Fa'alaika, maka wajib bagi kamu antabadiro bitaubah, bersegera untuk taubat. Watuhsinal aubah, dan memperbaiki keadaan setelah bertaubat. Aubah itu keterusan dari taubat. Ketika kita bertaubat, maka harus ada yang terus dipelihara oleh kita. Itulah yang disebut aubah. Watafsiran nadma, dan perbanyaklah penyesalan wal istighfar serta istighfar. Wala tazal khaifan wajilan, dan jangan pernah berhenti takut khauf wajilan dan gentar. Fa innal mu'min, karena seorang mu'min la yazalu, tidak pernah berhenti fi ghayati minal khaufi wal wijal, dari keadaan khauf dan gentar. Wa in akhlasat ta'ata wa ahsanu mu'amalati, walaupun telah memurnikan ketaatan dan melakukan amal sebaik-baiknya. Wa anta ta'lamu ma kanat 'alaihil anbiya ma'a ismatihim, sebab kamu tahu keadaan para nabi dengan kemaksuman mereka. Wal auliya'u ma'a ithbihim, dan para wali Allah dengan keterjagaan mereka. Minal khaufi wal isfa, dalam memelihara khauf dan rasa duka melihat diri penuh kekurangan. Ma'a solahi a'mal, ditambah dengan baiknya amal mereka. Wa qillati dzunubihim, dan sedikitnya dosa mereka. Au adamu, bahkan sama sekali tidak pernah ada dosa. Fa anta bidzalika aula wa ahra, padahal kamu atas hal yang demikian, atas rasa takut, rasa duka itu lebih berhak. Fala qad kanu a'rafu minka, mereka itu jauh lebih mengerti daripada kamu. Bisi'ati rahmatillah, akan keluasan rahmat Allah. Wa ahsanu minka zannan billah, dan mereka lebih baik keyakinannya kepada Allah. Wa asdaqu minka tama'an fi afwihi, dan lebih benar keyakinan mereka meminta afiyah kepada Allah. Wa a'dhamu minka roja'in fi karamihi wa fadlihi, dan lebih besar harapan mereka daripada kamu dalam meminta kedermawanan Allah karena fakta di, maka teladanilah olehmu di asarihim, jejak langkah mereka. Tanju watas, niscaya kamu akan selamat sentosa. Wattabi, ikutilah sabi lahum, jalan mereka. Tafuz wa tagna, niscaya kamu akan beruntung dan memperoleh kesuksesan. Wa'tasim billah, dan berpeganglah kamu kepada Allah. Berlindunglah kamu kepada Allah. Wa may ya'tasim billah, barang siapa yang berlindung, memohon penjagaan dari Allah, faqad hudiya ila siratal mustaqim, sungguh dia telah diberi petunjuk oleh Allah kepada jalan yang lurus. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika, subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika, anta kama afnaita 'ala nafsika, falakal hamdu hatta tardha, lakal hamdu ila rabbika wa ridha anna daiman alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. اللهم إنا نستودعك ما قرأنا وما حفظنا فروده علينا عند حاجاتنا إليه إنك على ما تشاء قدير وأنت حسبنا ونعم الوكيل اللهم إنا نسألك السلامة في رزقي وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت وحول علينا في سكرة الموت ونجينا من النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين آمين. اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة واجعلنا من الذين لهم الحسنى وزيادة جاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالشفاعة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين آمين Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.